Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'allama wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada li istifada al hasala kama subi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-haram. Faqala musannif al-habi Abdullah bin Ali al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi al-darain amin. Wa'alam annal muharramat jismani, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbagi kedua bagian. Ahaduhuma syai'un muharramun li'ainih kalmaitati wadami walhamri wa nahwi dhalik. Salah satunya adalah sesuatu yang diharamkan karena zatnya, karena ainnya, seperti bangke, darah, khamr, dan juga yang semisal dengan itu. Wa hadha an-naw' la yahil bi wajhin min al-wujuh illa 'indal ittirar. Dan yang semacam ini tidak dihalalkan dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan darurah. Wa huwa tawaqqufu baqa'in nafsil muhtaramati 'ala tanawulihi ma'a fuqdani ghairihi. Yang dimaksud dengan keadaan darurah yaitu adanya nyawa itu bergantung kepada sesuatu tersebut dan tidak ada sesuatu yang lain yang menggantikan kedudukannya. Wasani halalun fi nafsih. Dan yang kedua adalah yang zatnya memang halal. Kal hintah wal ma' tahir walakinnahu mamluk li ghairik. Seperti gandum dan air yang suci, tapi sesuatu tersebut milik orang lain. Fala yazalu muharraman alaika hatta yasir ilaika min wajhin sa'ihin fi syar'i kal bai' wal hibah wal iris wa nahwi dzalik. Maka sesuatu tersebut senantiasa diharamkan terhadap kamu sampai betul-betul itu menjadi milikmu dengan cara yang diperbolehkan dalam agama, seperti dengan cara jual beli, hibah, pemberian, iris, warisan, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Jadi di sini sahibul kitab menjelaskan kepada kita tentang apa yang haram untuk kita makan, apa yang haram untuk kita minum. Dan beliau mengatakan bahwasanya yang haram itu ada dua bagian. Yang pertama adalah memang haram karena zatnya, haram karena ennya. Yang kemudian dijelaskan bahwasanya yang haram yang dimaksud dengan zatnya adalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Apa itu sesuatu yang najis? Kullu ma yamna sihhatash shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang najis itu yang menghalangi sahnya salat selama tidak ada atau selama tidak dimakfu sesuatu tersebut. Jadi apa yang menghalangi sahnya sholat berarti itu najis. Dan apa yang dihukumi najis berarti tidak boleh dimakan. Berarti tidak boleh diminum. Yang menghalangi sahnya sholat, air kencing. Jika terkena baju kita, badan kita, belum kita sucikan, kita sholat dalam keadaan tersebut tidak sah. Apa yang menghalangi tidak sahnya sholat kita? Yang menghalangi sahnya sholat kita adanya najis, yaitu air kencing. Berarti air kencing ini dihukumi atau dihukumi sesuatu yang najis dan haram untuk dimakan dan haram untuk diminum. Nah, oleh karena itu ya dikatakan haitsu la murakhis. Tapi dengan catatan haitsu la murakhis, yang sekiranya sesuatu itu sesuatu yang tidak dimakfu. Jadi ada memang najis yang tidak menghalangi sahnya sholat seseorang, tapi bukan karena sesuatu itu suci, tapi karena najis tersebut dimakfu. diberikan toleransi, dimaafkan dalam agama, tapi tetap dihukumi najis. Najis tapi ditoleransi, najis tapi dimaafkan. Seperti darah yang sedikit, kalau kita ya mengeluarkan darah di jari kita atau keluar darah di kaki kita, selama tidak terlalu banyak, maka itu tidak menghalangi sahnya sholat. Walaupun kita tidak mensucikannya sekalipun, tidak menghalangi sholat. Atau juga di pakaian kita ada darah, bagai itu dimakfu. Berarti bukan berarti darah yang nempel di pakaian kita itu sesuatu yang boleh dimakan. Kenapa? Karena walaupun boleh atau walaupun tidak menghalangi sahnya sholat, tapi itu karena ada sebab, yaitu karena ada toleransi dalam agama atau dimaafkan dalam agama. Nah, jadi ada pendapat yang lain atau ta'rif yang lain mengenai najis yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Yang mana ulama mengatakan najis itu adalah kullu ainin. Kullu ainin haruma tanawuluha. Setiap benda, setiap zat. Ya, setiap benda. Najis itu setiap benda. Makanya kalau bukan zat, bukan berbentuk, bukan benda, itu tidak dihukumi najis. Termasuk angin yang keluar dari tubuh kita. Ya, angin keluar dari lubang belakang kita, itu tidak dihukumi najis oleh ulama. Kalau kita kumpulkan angin tersebut dalam plastik, sampai banyak numpuk kita bawa waktu sholat, maka sholat kita tetap sah. Mau nyoba-nyoba pun tidak apa-apa. Ya, tetap sah sholat kita. Kenapa? Karena angin itu tidak dihukumi najis. Kenapa kok tidak dihukumi najis? Najis itu adalah kullu ainin. Najis itu benda. Kalau angin bukan benda. Ya, tidak ada bendanya. Kita pegang, tidak ada pegang. Tidak ada bendanya, tidak ada zatnya. Ya, hanya angin aja. Jadi kalau angin bukan benda, maka tidak dihukumi najis. Kullu ainin. Jadi najis itu yang berupa benda. Yang ada zatnya. Haruma tanawuluha. Benda yang mana? Semua benda. HP benda, meja benda. Yang dimaksud najis itu haruma tanawuluha. Benda yang haram dimakan atau haram diminum. Haram dimakan air kencing, darah. Ya, haram dimakan kotoran manusia, kotoran hewan. Haram dimakan khamr. Haram diminum. Berarti itu najis. Benda haram dimakan atau haram diminum, berarti itu najis. Kullu ainin haruma tanawuluha. Haruma tanawuluha alal itlaq. Ma'a suhulati tamyiz. Dalam keadaan mudah untuk dipisah. Haram dimakan dalam keadaan mudah untuk dipisahkan dari benda yang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang najis tapi tidak haram dimakan. Sebabnya karena susah dipisah. Seperti apa? Seperti sebagian buah itu banyak ulat yang terdapat di dalamnya. Dan seringkali ulat itu ulat yang sudah mati, najis. Ya, kalau kita mau seperti jambu air mungkin ya, sebagian sudah mati. Kalau kita mau memisah-misah ulat tersebut dari makanan atau dari buah tersebut, susah. Nah, maka dalam agama diperbolehkan untuk dimakan langsung bersama ulat-ulatnya sekalipun. Padahal itu hukumnya nah, kenapa kok boleh? Karena suhula ma'a su'ubati tamyiz, karena susah dipisah. Nah, karena susah dipisah. Termasuk juga seperti ikan teri itu. Ikan boleh dimakan. Bahkan bangkai ikan pun halal dimakan. Kita semuanya makan bangkai. Karena ikan tidak disembelih. Yang menjadi daging itu kalau disembelih. Kambing disembelih, ayam disembelih, jadi daging. Jadi daging ayam, jadi daging kambing. Tapi kalau mati dengan sendirinya tanpa disembelih, kambing mati dengan sendirinya, itu bangkai. Tapi ikan kita tidak sembelih. Mati dengan sendirinya. Berarti itu bangkai. Tapi kita makan, dijual, kita beli ikan mati. Kenapa? Memang ikan dihalalkan walaupun sudah menjadi bangkai tanpa disembelih sekalipun. Dihalalkan. Tapi bangkai atau ikan yang dihalalkan untuk dimakan itu dagingnya, bukan kotorannya. Nah, ikan kalau dibelah kan ada kotorannya itu. kotorannya itu harus dibuang dulu. Jangan dimakan, dikumpulin, makan. Itu tidak boleh. Kenapa? Kotorannya ikan hukumnya apa? Najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kita tidak bicara mazhab yang lain. Mazhab Imam Syafi'i kotoran ikan itu najis. Karena najis berarti haram dimakan. Karena haram dimakan berarti kalau kita mau memakan ikan, berarti harus dikeluarkan, dipisah dulu. Ya, dipisah dulu dari ikannya. Mudah apa tidak dipisah? Mudah. Gampang kita mengisah. Kecuali kalau ikannya kecil-kecil. Ya, ikan teri. Mau memisah kotorannya gimana itu? Bismillah sudah, makan sudah semuanya. Padahal kotorannya ada pasti di dalamnya. Boleh, padahal ada kotorannya. Boleh, kenapa? Ma'asu'ubati tamyiz. Karena kalau kita pisah susah itu karena ikannya kecil. Ya, ataupun apapun, bukan harus ikan teri, ikan yang kecil-kecil. Yang susah dipisah kotorannya, boleh kita makan langsung. Tapi bukan berarti dihukumi suci, tetap najis. Cuma dimakfu. Cuma diperbolehkan untuk dimakan dalam agama. Diberikan kelonggaran hukum. Nah, jadi kullu ainin haruma tanawuluha ma'asuhulati tamyiz la fi halatil ikhtiyar. Jadi setiap benda yang diharamkan dimakan itu najis, tapi dengan catatan dalam keadaan ikhtiar. Haram dimakan dalam keadaan ikhtiar itu najis. Kadang-kadang kalau dalam keadaan darurah, sesuatu yang najis itu boleh dimakan. Kalau darurah, ya. Kalau darurah sesuatu yang najis boleh dimakan. Yang penting darurah. Ya. Misalnya kita dalam keadaan kelaparan. Tidak ada makanan yang halal kecuali bangkai. Di hadapan kita hanya ada bangkai. Tapi kalau kita tidak makan, kita akan sakit. Apalagi sampai mau mati kalau kita tidak makan. Halal bangkai itu kita makan. Kita halal untuk makan bangkai. Untuk agar kita tidak sakit, agar kita tidak mati. Begitu juga, ya, apalagi kalau untuk berobat. Dihalalkan kalau misalnya sesuatu yang najis itu dimakan atau diminum untuk berobat. Kadang-kadang ada obat tertentu, bahannya itu diambil daripada sesuatu yang najis. Boleh, boleh. Dengan catatan, la yakumu ghairuhu maqamah. Tidak ada obat yang suci yang kedudukannya sama dengan obat tersebut. Kalau ada obat yang kedudukannya sama, sama-sama bagus, sama-sama mujarab, cuma yang ini bahannya najis, yang ini bahannya suci. Tidak boleh makan yang najis, tidak boleh memilih yang najis. Kalau ada yang suci dan kedudukannya sama ya. Ada yang suci, tapi tidak mujarab. Kadang bisa sembuh, kadang enggak. Kalau yang najis ini mujarab, sudah. Pasti sudah. Ya, maka boleh kita memilih obat yang bahannya dari suatu yang najis. Walaupun ada yang halal, tapi tidak mujarab. Oleh karena itu, pernah suatu waktu sebagian kelompok datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW akan penyakit yang diderita oleh mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kamu datang ke tempat fulan, ke tempat ini, maka di situ kalian akan mendapatkan onta-onta. Maka katakan kepada penjaga-penjaga onta tersebut, kami diperintahkan oleh Rasul SAW untuk meminum kencing onta. Meminum kencing ontanya. Nah, padahal itu kencing onta hukumnya apa? Najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi diperintah oleh Rasul untuk minum. Kenapa? Karena mereka ada penyakit. Yang Rasul melihat penyakit mereka ini bisa sembuh dengan minum kencing onta. Dan betul, mereka datangi tempat yang ditunjuk oleh Rasul SAW dan kemudian mereka meminum kencing onta. Walaupun kemudian mereka berkhianat setelahnya. Mereka membunuh penjaga pengembala-pengembala onta tersebut. Dan kemudian merampas onta-onta yang ada. Ala kulli hal. Jadi karena kedudukan ini boleh. Katanya ulama, dikecualikan katanya ulama yang najis tapi tidak boleh diminum walaupun dengan alasan untuk berobat. Adalah khomer. Minuman keras. Minuman yang memabukkan. Minuman yang menghilangkan akal. Maka itu tidak boleh diminum ataupun dikonsumsi dengan alasan untuk berobat. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan, lan yaj'alallah shifa ummati fima hurima 'alaiha. Allah tidak menjadikan obat untuk umatku dari sesuatu yang diharamkan atas mereka untuk dimakan, untuk diminum, untuk dikonsumsi. Para ahli hadis mengatakan maksudnya yang diharamkan atas mereka itu adalah khamr. Jadi artinya maksudnya hadis tersebut, Allah tidak akan menjadikan khamr itu sebagai obat untuk umatku. Jadi tidak boleh seseorang meminum khamr dengan alasan untuk berobat. Nah, boleh. Pernah Fudail bin Iyad, salah satu daripada seorang wali Allah, seorang yang soleh, suatu waktu beliau punya murid, bahkan muridnya ini murid yang paling dicintai. Sakit keras, dijenguk oleh Fudail bin Iyad. Kemudian kedua kali dijenguk lagi, ternyata keadaannya tambah parah. Kelihatan dari wajahnya, dari keadaannya ini tidak lama akan meninggal dunia. Maka ditalkhini oleh Fudail bin Iyad dengan ucapan La ilaha illallah. Ketika ditalkin La ilaha illallah, tapi mencengangkan, mengagetkan, jawabannya adalah Ana bari'un min la ilaha illallah. Ana bebas dari la ilaha illallah. Ana tidak mau dengan la ilaha illallah. Ana berpaling dari la ilaha illallah. Ini kan murtad. Kalau ada seseorang mengucapkan kata-kata seperti ini, Ana berpaling dari la ilaha illallah, berarti dia keluar dari agama Islam. Ana benci dengan la ilaha illallah, dia murtad. La ilaha illallah diinjek-injek sama dia, berarti murtad. Dengan niat istihza, dengan niat merendahkan, itu murtad. Hati-hati dengan kalimat syahadat, dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaget ini Fudail bin Iyad. Diucapkan lagi la ilaha illallah, jawabannya sama, ana bari min la ilaha illallah. Padahal murid yang dicintai, sampai mati seperti itu, su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ditanya oleh keluarganya, ternyata dia ini ketika sakit pergi ke dokter. Kebetulan dokternya dokter Yahudi. Kemudian dokter Yahudi itu menganjurkan kepada pasiennya tersebut untuk mengkonsumsi khamr. Minum khamr setiap minggu sekali dua kali, kan sembuh nanti. Itulah yang dilakukan, minum khamr. Mungkin tujuannya biar berobat, tapi bukan tambah sembuh, tambah parah. Bahkan na'udzubillah menjadi sebab su'ul khotimah. Oleh karena itu termasuk salah satu hukuman bagi orang yang mengkonsumsi khamr, biasanya meninggalnya su'ul khotimah kalau belum taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu segera untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal na'udzubillah, keluar dari garis Islam, dari garis iman, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi betul apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dijadikan khamr itu sebagai obat untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa yang dimaksud tadi? Benda yang diharamkan dimakan berarti najis. Tapi dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan darurah. Dalam keadaan darurah kita boleh makan bangke. Dalam keadaan darurah boleh kita makan kotoran hewan untuk berobat darurah. Tapi bukan berarti bangke nah suci. Bukan berarti kotoran hewan itu suci. Loh, kan boleh dimakan. Tapi kan bukan boleh dimakan dalam keadaan ikhtiar. Boleh dimakannya dalam keadaan darurah. Yang dimaksud najis itu yang diharamkan dimakan dalam keadaan ikhtiar, bukan darurah. La li hurmatiha. Najis yang diharamkan untuk dimakan itu yang dalam keadaan atau diharamkan dimakan bukan untuk kemuliaannya, bukan karena sebab keagungannya, bukan karena sebab kemuliaan. Ada yang haram dimakan, tapi benda itu haram dimakan bukan berarti najis, suci. Seperti apa? Bangkai manusia. Bangkai manusia, atau kita katakan manusia kalau mati. Kalau mati kan jadi bangkai. Manusia kalau mati jadi bangkai. Hukumnya bangkai manusia apa? Suci menurut mazhab Imam Syafi'i. Kita punya mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan najis. Dimandikan baru suci. Jadi kalau menyentuh manusia yang sudah mati, belum dimandikan, maka tangan kita akan menjadi najis kalau dalam keadaan basah menyentuhnya. Mazhab yang lain. Tapi mazhab Imam Syafi'i tidak. Benda bangkai manusia atau jasad mayit dihukumi suci. Walaupun belum dimandikan. Allah SWT mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bangsa manusia. Bukan termasuk memuliakan bangsa manusia kalau manusia ketika mati dihukumi najis. Itu tidak memuliakan. Allah sudah memuliakan bangsa manusia. Maka termasuk kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia, bangkainya manusia. Maka ketika manusia wafat, maka dihukumi suci. Bangkai dalam arti badannya ya. Bukan darahnya, bukan kotorannya, kalau darahnya kotorannya ya tetap najis. Nah, jadi dikatakan bahwasanya manusia itu haram dimakan apa enggak? Haram dimakan. Dalam keadaan hidup haram dimakan, dalam keadaan mati haram dimakan. Nah, boleh ada yang makan bangkai manusia. Apalagi makan manusia hidup-hidup. Ya, kalau dulu kan ada yang makan manusia, bayi dagingnya dimakan buat ilmu hitam ini, na'udzubillahi min dzalik. Ya, dalam keadaan ikhtiar tapi, bukan dalam keadaan darurah. Kalau dalam keadaan darurah, darurah ya, kita tidak ada makanan, tidak ada bangkai hewan, yang ada bangkai manusia. Dalam keadaan darurah boleh kita makan bangkai manusia, darurah. Kecuali bangkai para nabi. Kalau bangkai para nabi sekalipun kita, kalau tidak makan kita mati, maka tetap kita tidak boleh makan. Biarkan kita mati daripada kita makan bangkainya, nah itu kalau ada. Kalau kejadian seperti itu. Fala kulli hal. Jadi manusia walaupun haram dimakan dagingnya bukan berarti najis. Kenapa kok tidak dikatakan najis bangkai manusia padahal haram dimakan? Karena diharamkan dimakan bukan karena apa, tapi karena sebab memuliakan bangsa manusia. La li hurmatiha wa la li istikzariha. Bukan juga karena menjijikkan. Ada yang haram dimakan tapi bukan dihukumi najis karena haramnya dimakan, itu karena menjijikkan. Seperti apa? Seperti ingus. Ingus boleh dimakan. Barokah. Nah, boleh. Ya. Dahak dimakan. Bahkan ludah yang sudah keluar dari mulut enggak boleh. Jangankan ludah orang lain, ludah diri sendiri kalau sudah keluar dari mulut diambil lagi makan. Itu enggak boleh. Kenapa? Menjijikkan. Ya, apalagi ludahnya orang. Ya, kecuali kalau niatnya tabarukan. Kalau niatnya tabarukan, ya, banyak yang bertabarukan. Ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertabarukan. Riaknya Nabi jadi rebutan. Ya, riaknya Nabi jadi rebutan. Ya, bahkan bukan hanya riak Nabi, apalagi riak Nabi. Yang rambut Nabi ketika cukur rambut, satu helai rambut tidak pernah ada yang jatuh ke tanah. Karena apa? Sahabat berebutan mengambilnya. Air wuduk Nabi berebutan. Nabi SAW. Keringat Nabi, Masya Allah. Nabi itu keringatnya luar biasa, jadi rebutan. Bahkan keringatnya Nabi itu jadi minyak wangi buat mereka. Mereka kalau bisa mendapatkan minyak wangi, mendapatkan keringatnya Nabi, itu mereka akan berebutan mengambil keringat Nabi SAW. Bahkan termasuk sebagian daripada sahabat yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil keringat Nabi, termasuk Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik, yang Sayyidina Anas bin Malik khidmah bersama Rasul 10 tahun sampai wafatnya. Itu kadang pernah Rasul tidur di rumahnya beliau di siang hari, bangun dari tidurnya Rasul SAW, Ummu Sulaim mendapatkan tempat tidur Nabi karena di siang hari yang panas berkeringat. Itu penuh dengan keringat, tikernya itu. Keringatnya itu diambil harum. Imam Anas bin Malik mengatakan, "Wallahi aku tidak pernah mencium bau atau harum minyak misik yang lebih harum daripada keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam." Sama Ummu Sulaim itu dikumpulin. Ketika ditanya untuk apa dikumpulin? Untuk aku campur dengan minyak wangiku supaya minyak wangiku itu menjadi harum. Kalau kita bau-bau pakai minyak wangi biar harum. Ini keringatnya Nabi dicampur dengan minyak wangi biar minyak wanginya harum. Tapi keringatnya Nabi, bukan coba keringat kita ini. Istri kita sendiri enggak mungkin cari berkah kan? Keringat Nabi, makanya dikatakan oleh ulama, bahkan dalam kitab Maulid Simtud Duraj juga disebutkan, wa bi arfi zikri tata'tari tuwal manawil bi arfi zikri tata'tari tituruku wal manazil. Dengan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalanan itu menjadi wangi, wal manazil dan rumah-rumah menjadi wangi. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam keringatnya jadi wangi? Karena semua badan Rasul sallallahu alaihi wasallam wangi, termasuk keringatnya. Jadi kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan di jalanan yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tahu Rasul jalan di tempat ini. Oh, Rasul jalan di tempat ini barusan. Kenapa? Ini wanginya wangi Rasul. Wangi dari keringatnya Rasul. Oh, Rasul barusan masuk ke rumah ini. Kenapa? Mereka tahu dari mana? Dari keringatnya Rasul. Wanginya Rasul. Kalau mereka bersalaman dengan Rasul, tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wangi begitu, lengket pindah wanginya. Bukan pindah, akan mendapatkan wangi di tangannya itu berhari-hari lengket wanginya. Tidak hilang. Ya, itu wanginya keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keringat Rasul, bahkan kita katakan, kalau apalagi kita membicarakan bab najis ya. Kita katakan bahwasanya semua kotoran manusia itu najis, kecuali kotoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotoran Nabi Muhammad tidak najis. Kencingnya Nabi Muhammad tidak najis. Darahnya Nabi Muhammad tidak najis. Semuanya yang ada pada Nabi Muhammad tidak najis. Suci. Kenapa? Dalilnya apa? Kok enaknya seenaknya ngomong begitu aja? Ada dalilnya. Ya, dalilnya. Pernah Ummu Aiman, Barakal Habasyiyah. Pernah sewaktu-waktu meminum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan air kencingnya di botol, maka Ummu Aiman di pagi hari meminumnya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari tahu melihat botolnya sudah kosong isinya, maka ditanya siapa yang mengambil. Ummu Aiman mengaku, saya Rasulullah. Aku apakan? Aku minum ya Rasulullah. Lan tamassan naru batnak. Wahai Aiman, ketahuilah bahwasanya api neraka tidak akan menyentuh perut kamu. Berarti Rasul ikrar. Berarti Rasul meridhai. Tidak menyalahkan. Loh, itu najis kok diminum. Ya apa? Kalau meridhai berarti halal meminumnya. Kalau halal meminumnya berarti tidak najis. Kalau najis tidak boleh diminum. Suci. Suatu waktu Zubair Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Masih muda. Masih kecil. Ketika Nabi canduk, Nabi kumpulkan darah bekas candukannya. Kemudian diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair untuk dibuang. Ya Abdullah, ini buang di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Ya, buang yang jauh. Pergi Sayyidina Abdullah bin Zubair. Setelah berpaling dari pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diminum. Habis itu balik lagi. Ya Zubair, kok cepat? Apa kamu buang? Iya, di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Oh, aman, tidak pernah terlihat. Tidak mungkin terlihat. Karena di perutnya. Rasul bingung ini, kok tidak mungkin terlihat? La'allaka syaribta. Jangan-jangan katanya Rasul, kamu minum ya? Iya ya Rasul, aku minum. Apa katanya Rasul? Man khalata damuhu dami la tamassuhu an-nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka tidak akan disentuh api neraka. Berarti mengikrarkan. Nabi bukan marahi, bukan menegur, malah dikasih kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darahnya Nabi suci. Nabi itu khususiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan bahwasanya sesuatu yang menjijikkan oleh orang Arab itu semuanya dihukumi haram untuk dimakan. Ya, kecuali untuk tabarukan ya, untuk tabarukan. Selain untuk tabarukan haram dimakan. Ya, termasuk luda, daha, ria. Itu haram dimakan. Apakah luda, ria itu dihukumi suci? Apa dihukumi najis? Suci hukumnya, bukan najis. Loh, kenapa? Padahal kan haram dimakan. Haram dimakan bukan karena apa-apa. Tapi haram dimakan karena sebab menjijikkan. Kalau haramnya karena sebab menjijikkan, maka tidak dihukumi najis. La li hurmatiha, wa la li istigdariha, wa la li dharariha fi badanin. Wa la li dharariha fi badanin o aklin. Bukan juga sesuatu yang haram dimakan itu karena bermadarat di badannya ataupun di akalnya. Jadi kan misalnya sekarang yang bermadarat di badan banyak, pecahan kaca. Boleh kita makan pecahan kaca? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena madarat buat kita. Paku bu. Boleh dimakan? Tidak boleh. Paku kecil. Walaupun paku kecil, kenapa? Madarat buat kita. Wala tulku bi aidikum ila tah luka. La darar wala dirar. Jangan kamu jerumuskan diri kamu dalam bahaya. Tidak boleh kita sengaja menjerumuskan diri kita ke dalam apa-apa yang membuat dari kita sakit. Tidak boleh kita sengaja makan racun. Itu tidak boleh kalau madarat. Nah, jadi la darar wala dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri tidak boleh kita juga membahayakan orang lain. Jadi apa yang membahayakan badan kita itu tidak boleh dimakan, apapun itu. Nah, tapi bukan berarti kalau tidak boleh dimakan itu bukan berarti najis. Tadi kan dikatakan yang najis itu yang haram dimakan. Bukan semua yang haram dimakan najis. Buktinya ini. Kenapa ini tidak najis? Paku, pecahan kaca, dan sebagainya. Itu tidak dihukumi najis. Karena haram dimakannya. Karena sebab doror fil badan. Doror fil badan. Karena memberikan bahaya dalam badan kita. Ataupun juga yang memberikan bahaya dalam akal kita. Seperti narkoba. Pil-pil. Suci apa najis itu? Pil-pil itu. Narkoba atau ganja. Itu hukumnya suci. Itu hukumnya suci. Beda khamar ya. Kalau khamar najis. Karena sabda Nabi SAW. Kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrin najisun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar itu najis. Dan setiap najis haram dimakan. Walaupun sedikit. Khamar walaupun hanya nyicipi aja haram dimakan. Kenapa? Karena hukumnya najis. Walaupun sedikit najis tidak boleh dimakan. Ya, itu khamar. Tapi kalau yang bukan muskir ma'i. Karena itu muskir ma'i. Kullu muskirin ma'i'in khamar. Setiap yang muskir memabukkan dan ma'i. Yang cair. Jadi ada yang memabukkan, yang merusak akal. Tapi bukan berbentuk cair. Tapi berbentuk padat. Itu tidak najis. Ya, seperti pil-pilan atau ganja atau apapun yang berbentuk padat itu tidak najis, suci, tapi tetap haram dimakan. Bukan berarti kalau suci ya boleh dimakan. Haram dimakan, kenapa haram dimakan? Padahal dihukumi suci itu. Haram dimakannya karena doror fil akal, karena memberikan doror, memberikan bahaya, mengganggu akal kita. Oleh karena itu haram dimakan, dikonsumsi kalau membahayakan. Dan apapun yang membahayakan ya, termasuk kalau kita yakin bahwasanya rokok itu membahayakan, bukan hanya makruh lagi tapi bisa menjadi haram kalau membahayakan badan kita. Dan itu dikatakan oleh dokter, apapun, bukan hanya rokok dan yang lain sebagainya membahayakan, itu hukumnya haram. Tidak boleh kita terjerumus atau sengaja menjerumuskan diri kita ke dalam sesuatu yang diharamkan atau yang ke dalam sesuatu yang membahayakan akal kita atau membahayakan badan kita. Nah, ini najis. Nah, jadi setiap yang najis itu haram dikonsumsi. Dan juga kita katakan setiap yang najis itu haram dibawa masuk ke dalam masjid. Walaupun tidak mengotori masjid. Ya, makanya kalau misalnya ada sandal yang najis, kalau sandalnya najis tidak boleh dibawa masuk ke dalam masjid. Ya, tapi kalau tidak dimasukkan ke dalam masjid hilang nanti. Kalau yakin atau sangkaannya kuat akan hilang, darurah. Tidak apa-apa sudah. Tapi yang penting jangan sampai ngotori. Jangan sampai debu-debu sandal itu berjatuhan di masjid. Makanya taruh plastik. Itu pun dengan catatan kalau takut hilang. Ya, ini semuanya kalau sandalnya najis ya. Kalau sandalnya suci tidak apa-apa. Ya, kalau sandalnya najis atau apapun yang najis. Kalau misalnya aja kita punya HP najis, maka tidak boleh kita bawa HP kita masuk ke dalam masjid. Kita punya arloji najis, cincin kita najis, nah boleh dibawa ke masjid. Karena diharamkan membawa najis ke dalam masjid tanpa ada darurat. Masjid harus dijaga dari sesuatu yang najis. Begitu juga sesuatu yang najis itu tidak boleh kita lumurkan ke dalam badan kita tanpa ada hajah. Artinya, tidak boleh kita kotori tangan kita, kaki kita, apalagi badan kita dengan sesuatu yang najis tanpa ada hajat. Tidak boleh kita karena ada kotoran hewan sekalipun, kemudian kita ambil, kita lumuri di tangan kita, di jari kita, di kaki kita. Sengaja kaki kita menginjak-injak kotoran sapi. Sengaja kaki kita menginjak-injak kotoran kucing misalnya. Kan najis, itu sengaja dilakukan. Haram kita, dosa kita. Kenapa? Tidak boleh mengotori badan kita dengan sesuatu yang najis tanpa ada hajah. Kalau ada hajah tidak apa-apa. Kita istinja setiap hari. Qadha il hajah, buang air besar. Ketika istinja membersihkan sisa-sisa kotoran di kemaluan kita. Kita kan pakai jari itu. Itu pakai jari kan nempel dengan kotoran ketika itu. Boleh. Boleh karena ada hajat. Kita menyembelih kambing. Yang menyembelih itu kan campur dengan darah kadang. Menguliti kambing. Itu kan darah najis, darahnya kambing. yang membersihkan kotoran dari daging kambing, itu kan kotor, najis. Tapi boleh ketika itu mengotori tangan kita dengan kotoran dengan tujuan tersebut, boleh. Karena ada hajat. Nah, kalau ada hajat, nah boleh. Tapi kalau tanpa ada hajat, maka hukumnya haram melumuri badan kita dengan sesuatu yang najis. Ya, jadi dikatakan di sini termasuk berbicara tentang halal dan haram. Yang haram itu semua yang najis. Itu haram dimakan, haram dikonsumsi. Tanpa ada doru. Begitu juga dari hewan-hewan. Kadang-kadang kita bingung, hewan ini haram dimakan apa enggak. Memang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ada dobit-dobit tertentu. Ada kriteria tertentu apa yang haram, apa yang halal. Pertama, apa yang sudah ada nasnya. Nas hadisnya, apalagi nas Quran, bahwasanya sesuatu itu haram dimakan, jelas. Ya, seperti babi sudah diharamkan dalam nas Quran, maka tidak boleh dimakan dengan alasan apapun. Ya, kemudian juga yang ada nasnya daripada hadis Nabi SAW itu juga haram dimakan, termasuk keledai, ya, keledai yang jinak. Itu haram untuk kita makan keledai. Kemudian juga yang haram dimakan adalah daripada burung yang mempunyai taring yang kuat. Burung Raja Wali, burung elang, taringnya kuat, menyerang dengan taringnya hewan yang lain. Begitu juga dari binatang buas, yang haram dimakan adalah yang memiliki kuku yang kuat. Dengan kuku itu juga menyerang musuh-musuhnya, melukai musuh-musuhnya dengan kukunya yang kuat. Maka setiap binatang yang memiliki kuku yang kuat, tajam, dan menyerang dengan kukunya hewan yang lain, berarti itu haram dimakan. Termasuk juga haram yang dimakan adalah setiap hewan yang dianggap jijik oleh bangsa Arab. Bangsa Arab ini, kata Rasulullah SAW ini. Apa yang dianggap jijik oleh bangsa Arab yang memiliki tabiat yang normal, maka itu semuanya diharamkan. Termasuk kecoa. Tidak ada hadisnya. Yahrumu aklu kecoa. Tidak ada. Tapi haram dimakan karena apa? Menjijikkan. Nah, kalau ada sebagian di antara kita tidak jijik, ya itu kita tidak dianggap karena kita bukan bangsa Arab. Nah, yang diharamkan yang dianggap jijik oleh bangsa Arab. Kecoa dan misalnya kodo dan seterusnya itu haram dimakan. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh, itu juga haram dimakan. Rasul memerintahkan kita membunuh ular, memerintahkan kita membunuh tikus, memerintahkan kita membunuh hewan-hewan tertentu yang lain, maka apa yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW itu juga dihukumi haram dimakan. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kefahaman dalam ilmu agama, diberikan manfaat dalam mengerti ilmu agama, dan semoga panjang umur dalam keadaan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam ibadah dan menjauhi maksiat-maksiat. Ala hadinya kunni salihah jami'a syamilah li khairid dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.